cinta, mulut yang manis tapi berbisa. Kamu memang pengkhianat cinta, cintamu palsu tak pernah setia. Cintamu palsu tak pernah setia.